Selamat malam dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hilbram Dunar kembali bisa menghadapi Anda di kesempatan kali ini. Sama-sama kita di Mario Teguh Golden Ways. Program kita malam hari ini cantik sekali membahas mengenai dua hal yang terjadi dalam kehidupan manusia. Tapi kadang-kadang kita terjebak harus memilih satu di antara dua itu. Dan yang paling menarik adalah yang mana yang menjadi utama. Kita berbicara mengenai uang atau sayang. Seperti apa? Langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang semoga juga rezekinya baik. Amin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Semalam ini bahasan kita cantik, uang atau sayang. Anda pilih yang mana? Sayang. Walaupun Anda inginkan uangnya, katakan dulu sayang. So, tetapi bukan itu bahasan kita. Seperti biasa, mudah-mudahan kita membahas topik-topik sederhana dari sudut pandang yang tidak sederhana, agar kita mencapai hak kita untuk menjadi pribadi yang mapan, yang mandiri, yang comfortable, yang nyaman melihat masa depan. So, kita akan bicarakan uang dari sisi pengertian kita sebagai insan ekonomi. Sebagai insan ekonomi, kita harus membiayai kehidupan. Apakah Anda menolak transaksi itu dengan uang atau tidak, Anda harus tetap menukarkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan. Nah, kemampuan untuk menukarkan sesuatu untuk mendapatkan kemampuan membiayai kehidupan, itu yang tidak setiap orang berhasil membangun dan yang menjadi sebab dari kegalauan. Nah, karena rendahnya kemampuan membiayai kehidupan pribadi, waktu orang berencana memperluas dirinya dalam pernikahan, baru timbul masalah-masalah yang berkenaan dengan uang dan cinta. Dengan uang atau sayang. Itu bahasan kita malam ini. Sama seperti Anda, saya yakin punya banyak sekali pertanyaan sehubungan dengan topik ini, uang atau sayang. Saya mulai, Pak Mario. Silakan, Pak. Kalau berbicara mengenai uang yang tadi Pak Mario katakan ada nilai tukarnya di sana, mungkin kita sedikit berpikiran agak materialistis. Ya. Nah, apakah konsep ini wajar kita miliki pada hidup ini dimulai dengan materi dulu? Seperti apa, Pak? Oke. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita tidak lagi harus mendaki gunung, naik pohon yang tinggi untuk mendapat buah. Karena kita sudah hidup dalam suasana yang lebih modern. Di mana yang kita butuhkan sudah tersedia, hanya apakah kita memiliki alat tukar untuk mendapatkan yang kita butuhkan. Nah, kita semua adalah insan ekonomi. Mau tidak mau kita terlibat dalam perdagangan. Dalam menukarkan sesuatu untuk mendapat sesuatu. Kalau Anda menolak, aku benci uang. Nah, ini biasanya orang yang benci uang, uangnya banyak enggak? Tidak. Oke, hati-hati yang mengatakan uang tidak penting. Hati-hati karena kalimat itu bisa diterima sebagai doa. Dan apabila kata-kata Anda yang sombong bahwa uang itu tidak penting diterima sebagai doa, rezeki yang dalam perjalanan bisa batal. Jadi kalau gitu, apakah uang penting? Ya. Ya, katakan dengan mata yang lebar dan penuh harap. Ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita insan ekonomi, berarti harus menukarkan sesuatu. Kalau Anda tidak mau menggunakan uang, ada sistem yang dari dulu masih ada, setelah manusia tidak suka lari-lari lagi. Yaitu barter. Ah, kalau Anda mau kambing, apakah Anda punya kain yang sudah Anda tenun? Apakah Anda ada kain untuk tenda? Apakah Anda membuat sendal? Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk, praktis yuk. Kita tidak bisa mendapatkan sesuatu tanpa memberikan sesuatu. Nah, di dalam kehidupan yang modern kita sekarang, akhirnya orang keluar istilah matre. Orang-orang yang kecenderungannya berpikirnya, mencarinya, pergaulannya, diskusinya tentang uang. Nah, apakah wanita salah kalau wanita itu menuntut prianya untuk mempunyai uang? Tidak salah. Yang menjawab hanya wanita. So, kalau begitu wanita itu cerdas sekali. Wanita itu cerdas sekali. Karena, sekarang saya tanya ya, Anda yang putuskan. Lebih mudah mana bagi laki-laki mencari uang sedikit? Atau wanita membangun keluarga yang baik dengan uang sedikit? Beritahu saya. Lebih mudah mana bagi laki-laki mencari uang sedikit atau wanita untuk sukses membiayai keluarganya dengan uang sedikit? Lebih mudah laki-laki cari uang sedikit. Cari sedikit saja gak bisa. Duh, kalau ditaruh begitu jadi lucu ya. Cari sedikit saja gak bisa, marah mengeluh istrinya matre. Padahal istrinya harus sukses mengelola keluarga dengan kemampuan dia yang kecil. Kasihan loh wanita kalau dipikir begitu. Betul. Betul gitu. Demikian tersiksanya itu ya. Nah sekarang. Ya kalau begitu yuk lebih berkasih sayang ya mulai dari sekarang. Jadi bukan soal apakah orang itu matre atau tidak. Tapi bagaimana kalau kita menjadi pribadi yang mampu membiayai kehidupan. Lalu apabila kita mengundang anak orang baik-baik, wanita itu, yang masa depannya juga besar, ranum dalam kecantikannya, untuk bersedia menua bersama kita. Paling tidak jangan direndah-rendahkan kepentingan dia untuk juga membangun keluarga yang baik bagi kita. Yuk kita jadi adil bahwa kita insan ekonomi dan kita harus sukses sebagai pembiaya kehidupan kita sendiri. Itu. Terima kasih Pak Mario jawabannya, menjadi pribadi yang mampu membiayai kehidupan. Indah ya. Sekali. Amin. Saya persilakan kepada Anda untuk bertanya. Setelah saya bertanya, silakan Bapak. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Bapak. Salam super. Salam. Nama saya Maimun Fuadi dari asal Aceh, Pak Mario. Ya. Baik. Terima kasih. Sungguh saya sangat berharap bisa banyak uang, Pak Mario. Amin. Sungguh sangat bisa berharap. Ya. Namun apa yang hendak saya katakan ini merupakan kegundahan hati saya. Banyak orang yang menjadikan uang sebagai tujuan hidup. Bahkan dengan uang, kasih sayang bisa didapatkan. Walaupun ada yang mengatakan itu kasih sayang palsu. Itu kasus yang pertama, Pak Mario. Adapun kasus yang kedua, saya juga sering bekerja dalam sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang. Yang kadakala jika kita lihat dari sisi tujuan mereka itu berbeda-beda. Ada yang lebih mementingkan uang dalam bekerja dan sebagainya. Nah, bagi saya yang mungkin hari ini masih melihat mempertahankan idealisme saya, menganggap bahwa tujuan itu salah. Uang tidak segala-galanya. Nah, dalam bekerja dalam tim yang begini, apakah saya harus menggadaikan idealisme saya demi mendapatkan uang atau demi mempertahankan organisasi itu, atau saya harus keluar? Terima kasih. Super sekali. Tadi sahabat kita mengatakan saya berharap punya banyak uang. Oke? Berharap. Nah, berharapnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kalau idenya dipotong oleh temannya di kantor, marah sekali. Kenapa? Pangkatku nanti terhalangi. Seolah-olah Tuhan tidak berperan bagi kemuliaannya. Kembali yuk, berharap itu hanya kepada Tuhan. Satu. Kedua, gundah. Gundah ini baik, Bapak. Tidak sebagai penyiksa, tetapi sebagai penyegera tindakan. Orang yang galau tidak boleh lama-lama menikmati kegalauannya, tapi segera bertindak. Terus tanya lagi, tindakannya apa, Pak Mario? Satu. Apakah kamu sudah menghubungi orang-orang yang perlu kamu kenal? Oh, tapi nanti kalau saya ditolak, apakah kamu membersihkan rasa takut untuk ditolak? Sih, banyak sekali orang tidak bertindak di dalam kegundahannya. Bahkan yang bersemangat pun tidak jadi apa-apa. Karena dalam motivasi, dalam semangat yang paling penting bukan semangatnya, tetapi yang kita lakukan di dalam semangat itu. Ketiga, uang menjadi tujuan hidup, biarkan Pak. biarkan. Kita oleh Tuhan disuruh memperhatikan akhirnya. Dan minggu-minggu ini, bulan-bulan ini kita disuruh menyaksikan akhir-akhir dari ketidakjujuran orang-orang. Baik yang besar, baik yang terkenal, baik yang pandai selama ini memalsukan kebohongannya. Kejujuran itu sakti sekali, Pak. Tidak berubah di dalam zaman. Tetapi persekongkolan untuk bermuslihat, mencuri secara berjamaah akan terbongkar. So, biarkan saja. Asal kita tidak. Lalu kita minta kepada Tuhan kewenangan untuk menyebarkan berita baik bahwa kejujuran itu lebih baik. Kalau Anda disetujui, Anda dipercayai bahwa Anda ikhlas menjadikan diri Anda pengundang, Anda dijadikan. Baik itu kuno. Tidak salah. Kebaikan itu kuno. Ditinggal untuk keburukan yang dibungkus dengan cantik sekali dan diizinkan. Sih? Makanya Pak, kita harus menumbuhkan kemampuan. Jangan biarkan orang-orang tidak baik berkuasa. Karena nanti mereka merancang kebohongan, kejahatan, pencurian, tampil baik. Tidak malu dengan jaket tersangka KPK itu. Masih gagah. Padahal tersangka itu kan pencuri. Tidak malu lagi loh Pak. So yuk kita jadi orang baik yang kuat. Yang bisa bicara bahwa jujur itu tetap lebih baik. Karena kita betul-betul berhubungan dengan sangat dekat kepada Tuhan. Gitu. Super sekali jawabannya Pak Mario. Mudah-mudahan cukup menjelaskan Bapak. Kita akan break dulu sebentar. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Karena kami akan segera kembali. Tentunya di Mario Teguh Golden Way. Kita lanjutkan lagi program ini, MTGW membahas mengenai uang atau sayang. Tadi saya bertanya di segmen yang pertama mengenai uang, materialistis. Pertanyaan saya berikutnya mengenai sayangnya, Pak Mario. Ya. Kita mulai dari mana? Sayang kepada siapa, seperti apa, dan bagaimana untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Super sekali. Mas Hilbram, pertanyaannya baik sekali. Apa kualitas seseorang yang penyayang, yang sayang? Apa yang pertama kali Anda lihat? Apa? Lembut. Lembut. Lembut. Nah. Lembut. Oke, sekarang pertanyaan saya tanya kepada Anda. Apakah Anda sayang kepada diri sendiri? Apakah Anda berlaku lembut kepada diri sendiri? Apakah Anda memarahinya tiap hari? Menyesalinya, mengkritiknya. Kok Anda bicaranya membuat dia merasa bersalah, menjadi tidak tinggi, tidak putih, tidak belok matanya. Ya, lalu melihat ke diri sendiri pagi hari bilang, ini kok si urip. Coba baik, kasihan sekali dia kan. Kalau merasa marah begitu. Aku sudah berdoa, tapi masih kalah sama dia. Ya, katakan gini. Hey Mario, iman itu penting, tetapi iman saja tidak cukup. Kamu juga harus pandai. Jangan sampai kamu orang beriman dikalahkan oleh orang-orang tidak beriman yang lebih pandai. Jadi kalau kita penyayang kepada sendiri, lebih lembut. Good. Sekarang, apakah kita lebih pemaaf kepada diri sendiri? Siapa yang masih memarahi dirinya atas kesalahan masa lalunya? Padahal dulu dia muda, belum tahu apa-apa, masih naif. Pantas baginya membuat kesalahan. Tapi dimarahi untuk kesalahan yang dibuatnya dulu. Padahal kesalahan itu menjadikannya dia kuat hari ini. Coba, kan harusnya berterima kasih. Sahabat-sahabat saya, adik-adik saya, listen to this. Being you is not easy. Menjadi Anda itu tidak mudah. Impiannya besar, maunya banyak, tapi malas. Menunda. Diri Anda menunggu Anda bertindak sesuai seperti impian Anda. Dia berdiri melihat Anda di ranjang tidur. Dia bilang gini, mau jadi orang hebat seperti ini. mau jadi orang kaya seperti ini, mau dipersunting oleh laki-laki yang tampan seperti ini. Coba, lalu yang laki-laki katanya mau punya istri cantik. Tuh, bangun untuk tidur lagi. Coba. So, kita tidak pemaaf. Satu lagi sekarang. Motivate yourself. Motivate yourself. Jangan dimarahi, jangan direndah-rendahkan. Dorong dia, katakan, come on, man. Being positive is happy. Sikap positif itu membahagiakan. Ingat ya, positif itu menambahkan. Jadi semua aspek kehidupan Anda tambah apabila Anda bersikap positif. Negative is reducing, mengurangi. Jadi orang yang negatif, seluruh aspek kehidupannya mengerdil. Gitu. Mulai dari menyayangi diri sendiri, lalu menjadi pribadi yang positif, karena positif itu menambahkan. Super, Pak Mario. Saya berikan kesempatan lagi kepada Anda untuk bertanya, saya persilahkan. Ibu. Malam, Ibu. Nama saya Afiatun Hasanah dari Cibinong, Bogor. Yes, Ibu. Saya ingin bertanya, apakah kasih sayang itu bisa diwujudkan dalam bentuk uang? Misalnya gini, ada orang tua yang bekerja overtime demi kebutuhan kuliah anaknya misalnya. Tetapi kan kadang-kadang anaknya juga gak hanya membutuhkan uang kuliah atau uang bukunya saja kan. Kadang-kadang dia juga pengen ada kebersamaan bersama orang tuanya. Terima kasih Pak Mario. Super sekali. Ada cerita tadi, mudah-mudahan Anda juga sudah pernah dengar. Seorang ayah yang bekerja pagi sampai malam, sampai pagi lagi tidak bertemu anak-anaknya. Lalu anaknya yang nomor satu, kira-kira umur 6 tahun bertanya, ayah kalau bekerja dibayar berapa? Gitu. Ya dibayar, oh papa dibayar 300 ribu rupiah per jam. Begitu. Terus, oh begitu papa. Kalau begitu aku bisa pinjam gak 150 ribu? Lu papa bekerja keras untuk cari uang, kenapa kamu pinjam 150? Lalu dia pergi ke kamar tidurnya, ajak bapaknya, angkat bantalnya, ada uang 150 papa. Ini uang tabunganku selama ini, uang jajan. Nah, kalau aku pinjam 150 ribu lagi dari papa, kan aku punya 300 ribu, terus aku bayar papa untuk 1 jam main-main sama aku. Jelep. Kasian ya, kasian sekali. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita bekerja untuk anak. Tetapi dalam bekerja untuk anak, kita menelantarkan anak. Padahal pertumbuhan yang paling diingat oleh anak adalah yang paling sering dilihatnya. Siapa yang berjalan seperti gaya ayahnya berjalan? Menggerakkan tangan seperti ayahnya. Yang saya lakukan persis seperti ayah saya. Gitu. Mengangguknya, berjalannya, gitu. Bangganya, gitu. Saya perhatikan ayah saya mulai dari masih kecil di bawah kan lihat. Ya? Apakah Anda dalam keadaan seindah-indahnya, sewangi-wanginya badan untuk orang lain, waktu sudah capek, bau dan kotor untuk anak-anak ditambah dengan wajah yang marah. Bisa dibayangkan itu. Lalu yang kita pasang di pikiran anak adalah ayah yang pemarah, perokok, pemaki, semua diprotesnya di televisi, marah, merendahkan ibunya, pelan-pelan itu menjadi standar. Lalu setelah itu dia memperlakukan pacarnya, tunangannya, istrinya seperti bapaknya, lalu dilestarikan dengan perilaku yang sama ke keturunan berikutnya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau kita berkasih sayang, semua keburukan yang kita pelajari dari masa lalu berhenti di kita. 1 juta, 2 juta rupiah tidak boleh menjadi izin untuk menelantarkan anak itu. Karena kalau dipikir betul-betul, banyak di antara kita lebih berhasil dari ayahanda. Maka anak kita bisa lebih berhasil dari kita. Lalu dia, anak kita akan menertawakan kita di masa depan. Untuk uang segitu dulu, you tinggalkan masa mudaku. Super sekali Pak Mario jawabannya. Baik, sekarang saya minta Anda untuk mengambil alat polling Anda. Silahkan. Kita harus menentukan satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Pilihannya adalah, kita lihat sama-sama. Laki-laki yang manakah yang akan dipilih oleh wanita? Yang A, yang ekonominya pas-pasan tapi sangat dicintainya. Yang B, yang lumayan sejahtera dan yang dicintainya dengan sedang-sedang juga. Yang C, kaya raya tapi yang sama sekali tidak dicintainya. Yang manakah laki-laki yang akan dipilih oleh wanita? A, B, atau C? Silakan tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan, kami lock jawabannya. Seperti apa hasilnya akan sama-sama kita saksikan sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana, terus saksikan Mario Teguh, Golden Way. Baik, langsung saja kita lihat seperti apa hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio. Ini dia. Laki-laki yang manakah yang akan dipilih oleh wanita? A, B, atau C? Yang memilih A, yang ekonominya pas-pasan tapi sangat dicintainya 52%. Yang memilih B 35%. Dan yang kaya raya tapi yang sama sekali tidak dicintainya dipilih oleh 13%. Mengagumkan sekali pilihannya. Dan hebatnya untuk setiap pilihan ada yang memilih. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, bahagiakan kami semua. Siapa yang memilih C? So, silakan Ibu. Ibu memilih yang kaya raya, yang sama sekali tidak ada cintai. Iya, benar. Ya, mengapa? Karena menurut saya, sesuai dengan yang Pak Mario katakan sebelumnya, bahwa kita itu harus memiliki sesuatu untuk membahagiakan keluarga kita. Nah, untuk itu harus memiliki dasar, memiliki harta yang cukup untuk membahagiakan keluarga kita dan membangun cinta itu sendiri. Jadi, alasan ibu menikah dengan saudagar ini? Iya. Itu bukan untuk ibu ya, tapi untuk kakek, nenek, cicit, keponakan, adiknya keponakan gitu? Iya, untuk saya juga. Oh, untuk ibu juga. Lah, yang membuat dia mau apa? Yang membuat dia mau menikahi Anda apa? Saya memantaskan diri saya untuk dicintai. Memantaskan diri untuk dicintai? Iya. Anda tidak cinta kepadanya, tapi akan membuat dia mencintai Anda? Iya. Iya? Iya. Ya, wes. Iya, betul. Oke. Jadi Anda akan menikahi orang yang tidak Anda cintai? Iya. Demi uangnya? Dan kemudian akan mendapatkan cinta itu sendiri setelah uang itu. Setelah uangnya? Iya. Karena kita negara demokrasi, kita hormati pendapat ibu. Oke, kita berikan tepuk tangan. B, yang lumayan sejahtera dan yang dicintainya dengan sedang-sedang juga. Mas Hilbram pilihkan. Itu. Lumayan sejahtera kan kemungkinan di kedepan harinya akan sejahtera. Kalau memiliki motivasi positif ke depan, maka dia akan membuat kita pun menjadi sejahtera. Super sekali. Untuk itu, setelah sejahtera kita dapatkan, maka cinta yang sedang-sedang saja itu mungkin lebih besar dari yang sebelumnya. Terima kasih. Ibu, bagaimana caranya mencintai seseorang sedang-sedang saja? Seperti 50-50, Pak. Dia memberi, kita beri balik. Take and give gitu, Pak. 50-50. 50-50. Dia mencintai, kita pun mencintai. Kalau 50% ini 100%. Cinta ibu 50%. Yang seberanya apa? Waspada. Waspada. Waspada. Dalam sejarah Golden West baru ini keluar. Cintaku waspada. Bukan main. Itu pilihan yang baik juga, karena sebetulnya cinta tidak ada yang setengah-setengah. Sebetulnya, cinta itu cinta. Hanya ditumbuhkan, diindahkan, diluaskan, didalamkan, itu saja. Tapi cinta is cinta. Love is love. Dan dia, kesejahteraannya pun sedang-sedang. Ya toh? Nah, mudah-mudahan dalam kebersamaan ibu dengan dia tumbuh. Begitu. Nah, yang saya heran itu waspadanya itu. Itu kenapa ada waspada? Apakah ada di wajah dia yang ibu harus jaga-jaga, begitu? Ya, tetapi kalau melihat ibu tertawa sendiri tentang ide ibu, berarti ibu juga melihat itu lucu ya. Terima kasih. Super. Yang ekonominya pas-pasan, tapi yang sangat dicintainya, siapa ini Mas Hilbram? Saya dia dari Pemalang. Dari Pemalang? Bukan main. Ibu, mengapa ibu pilih orang yang ekonominya pas-pasan? Karena yang ditetapkan Tuhan, Allah, kan yang rezeki, bukan dari caranya, bukan dari jumlahnya, tapi caranya. Tuh. Gitu. Kalau caranya, sedikit tapi bisa ngasilin jumlah yang banyak, bisa dikalikan begitu, Pak. Super sekali. Ya. Super sekali. Masalahnya, love has no reason. Cinta yang paling kuat adalah cinta yang tidak diketahui alasannya. Pokoknya cinta saja. Iya toh? Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau Anda cintai orang yang ekonominya pas-pasan, tapi cinta itu karena kesesuaian jiwa. Anda jujur, pekerja keras, rajin, keikhlas, menerima hasil, bersyukur. Kalau itu yang Anda miliki di hati, maka pria yang ekonominya pas-pasan juga orang seperti itu. Maka cinta ibu kepadanya itu sudah indah sekali. Itu sebabnya yang jatuh cinta lebih penting daripada yang dicintai. Nah, ibu orang baik, pekerja keras, tahu setia pada kejujuran, ya toh, memilih hidup sederhana tapi mulia di hadapan Tuhan karena kejujuran. Lalu jatuh cinta tanpa penjelasan, itu karena kan cinta yang paling kuat adalah yang tidak bisa dijelaskan. Mudah-mudahan dengannya ibu tumbuh bersama dia menjadi keluarga yang mapan, yang sejahtera, yang dermanya besar bagi sesama, yaitu yang cintanya tidak turun. Amin. Super sekali. Baik, 3 pilihan sudah dijelaskan oleh Pak Mario dan menarik sekali apapun pilihan Anda. Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Metro TV. Kami akan segera kembali di Mario Teguh, Golden Way. Saya Hilbram Dunar dan Anda masih terus menyaksikan MTGW, Uang atau Sayang. Saya lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya dari sahabat super yang hadir di studio. Saya persilakan siapa? Ya, silakan Ibu. Nama saya Lestari Kurniawati dari Tanggerang. Ya, si Bu Lestari. Pertanyaan saya, Pak Mario, ini terkait dengan profesi saya sebagai pendidik. Ya. Jadi, terkadang dalam masalah pemilihan antara uang atau sayang, ini jadi satu problematika tersendiri pada beberapa keluarga yang akhirnya mengakibatkan kasus perceraian. Oke. Kasus perceraian orang tua ini, sedikit atau banyak pasti akan berpengaruh terhadap peserta didik yang saya ajar. Saya punya dilema, saya harus pilih kasih sayang ayah atau kasih sayang ibu. Ketika saya pilih ayah, saya ketemu ibu tiri. Ketika saya pilih ibu, saya ketemu ayah tiri. Kira-kira saran apa yang harus saya berikan untuk mereka, Pak Mario? Terima kasih. Salam subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang baik sekali, Ibu, dan sama sekali tidak mudah dijawab. Oke, karena itu sesuatu yang diizinkan tetapi tidak disukai Tuhan, perpisahan itu. Yang saya mau sampaikan pertimbangannya adalah Anda, kita tidak boleh menyepelekan kebesaran hati anak-anak. Anak-anak itu besar sekali hatinya. Mereka bisa bertengkar sebentar bermain-main lagi. Orang tua tidak mampu. Orang tua mementingkan gengsi mengenai siapa yang benar, siapa yang salah. Untuk urusan kecil mereka bersedia bercerai. Anak-anak tidak. Anak-anak bilang, papa, mama, ayah, ibu, mom, daddy, I am tired. Aku capek. Melihat mom sama daddy bertengkar seperti ini. Why can't we love? Kenapa kita tidak bisa lebih mencintai? Nah, anak-anak ibu, anak didik ibu, ambil keuntungan dari kebesaran hatinya untuk ikhlas menerima ini sebagai sesuatu yang mungkin harus diterima. Berdoalah, berupayalah untuk mencegah perpisahan orang tua. Tetapi kalau itu sudah terjadi dan akan terjadi, ikhlaslah menerima lalu menjadilah sebaik-baik anak bagi ayah dan ibu. Lihat, berarti anak-anak dalam keluarga yang berpisah ini disiapkan bagi kebesaran hidup yang lebih mengagumkan. Karena mereka harus berlatih membesarkan hati lebih besar daripada anak-anak yang datang dari keluarga berbahagia. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah hati dan tidak pernah selesai. Sejarah ini ditulis karena pertentangan hati dan kesulitan menyesuaikan hati. Hanya karena kita yang dewasa, yuk kita upayakan untuk menyesuaikan hati sebaik-baiknya. Tidak lagi mementingkan siapa yang salah dan benar. Karena kalau pertengkaran itu untuk benar dan salah, dua-duanya salah. Dan diantara yang salah itu suaminya paling bersalah. Right or wrong, you are the leader. Salah atau benar pemimpin yang salah. Karena telah mengizinkan yang salah berlangsung. Itu. Sekarang saatnya saya akan tampilkan kepada Anda pertanyaan yang diajukan kepada Pak Mario Teguh lewat tayangan yang sudah kami rekam sebelumnya. Ini dia. Halo Pak Mario, salam super. Nama saya Rizky Anggosa Prisna, saya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Di sini saya ingin menanyakan lebih baik mana mengukur uang dengan kualitas saat kasih sayang atau mengukur kasih sayang dengan sejumlah uang. Terima kasih Pak Mario, salam super. Kalau saya wanita dan saya mencintai my man, the right man, saya akan bantu dia menghasilkan lebih banyak uang untuk ekonomi keluarga, dan saya berfokus membesarkan anak-anaknya bersama yang dari saya. Itu pun kalau saya bisa melahirkan. Tahan dulu tertawa Anda, tapi kalau saya Mario Teguh jadi Maria Teguh. Ini pura-pura. Okay. Lalu saya menikahi seseorang. Lono Teguh. Kan Ibu Lina harus jadi laki-lakinya. Nah, saya akan pilih laki-laki yang hebat sekali. Yang gagah dalam penderitaannya. Yang besar visinya. Yang berhati-hati dengan yang dikatakannya. Ya, tidak memajukan sesuatu yang akan ditolak. Dia hanya bicara, memajukan yang akan diterima orang. Saya akan dukung dia. Saya akan jadi penasehatnya. Saya akan menjadi hindsight. Menjadi pisir belakangnya. Karena suami itu pisir depannya. Dan hanya tepat kalau ada pisir di belakangnya. Saya sebagai istrinya akan menjadi penepat upayanya. Sehingga uang yang saya bisa dapat. Sambil ngurusi anak. Ngurusi keluarga. Dan bekerja yang 1 juta, 2 juta itu. Bisa digantikannya dengan 50, 400, 4 miliar. Karena dia yang saya hebatkan. Jadi jangan wanita yang berpendidikan tinggi lalu merasa sia-sia karena bekerja membesarkan anak, karena beda anak dibesarkan oleh orang berpendidikan tinggi atau tidak. Kalau saya laki-laki lagi, saya akan memilih wanita berpendidikan baik untuk membesarkan anak-anak saya. Jangan sampai bibit yang baik dari saya dibesarkan dalam pot yang tidak subur. Jadi kalau gitu pilihannya bukan uangnya, sayangnya. Itu. Super sekali, Pak Mario. Saya lanjutkan masih dari pertanyaan yang sudah kami rekam lewat tayangan berikutnya. Halo Pak Mario, salam super. Nama saya Randy, aktivitas saya sebagai mahasiswa. Ada sesuatu yang mau saya tanyakan. Biasanya kan orang itu bekerja siang malam banting tulang dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apakah uang itu bisa memberikan kasih sayang yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Sekian dari saya, terima kasih Pak Mario, salam super. Super. Tahu, tidak tahu kenapa kok orang itu suka banting-banting tulang ya. Nah, ya kan membanting tulang itu istilah zaman dulu yang anak-anak sekarang mesti bertanya-tanya. Memang dengan dibanting uangnya keluar. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, begini ya, uang itu adalah sarana membiayai yang tidak suka kita lakukan. Itu salah satunya. Yang tidak suka Anda lakukan apa? Angkat-angkat, bayar orang. Oke, satu lagi apa? Bersih-bersih, bayar orang. Potong sapi, bayar orang. Berarti kehidupan ini memang membutuhkan biaya. Karena kita ada yang tidak suka kita lakukan, tidak mampu kita lakukan, tidak kuat kita lakukan. Jangan lagi mengukur kasih sayang dari uang. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pertanyaannya adalah, how big do you want to be? Seberapa besarnya Anda ingin menjadi? Itu butuh biaya. Cer basuki mawobeo. Kebaikan itu ada biayanya. Jadi ini bukan soal wanita yang matre, bukan cinta itu diukur oleh uang. Pertanyaannya adalah, seberapa besar Anda ingin menjadi? Kalau besar, biayai pendidikan Anda. Lu bilang, Pak Mario enak, bisa sekolah di luar negeri, punya uang. Tidak, itu beasiswa. Sekolah di IKIP Malang, saya biayai dengan menjadi guru les bahasa Inggris. Rp12.000 per murid, per bulan. Naik motor, suka dukanya. Naik motor kehujanan, bahayanya ada. Karena kalau pakai jas hujan terbalik. Ya kan, karena kancingnya saya taruh di belakang. Itu kalau kita jatuh, kalau saya jatuh. Orang pikir kepala saya berputar. Terbalik. Itu bahaya sekali. Lihat, dan itu semua dulu saya lakukan untuk membiayai sekolah. Bukan tidak ada urusannya dengan cinta dengan orang lain. It's your self-love. Cinta kepada diri sendiri. Itu penting sekali mendahului siapapun. Karena if you're not good for yourself, you're not good for others. Kalau Anda tidak baik bagi diri Anda sendiri, Anda tidak baik bagi siapapun. So, jadilah laki-laki yang gagah. Jangan protes. Wanita itu matre. Selalu yang protes itu orang yang tidak punya uang. So, kalau gitu, yourself love, how big you wanna be, itu. Sudah jangan dikaitkan lagi antara berapa besar cintanya dengan uangnya, how big do you want to be. If you love yourself, finance yourself. Biayai diri sendiri. And be as big as you want to be. Itu. If you love yourself, finance yourself. Menarik sekali, Pak Mario. Baik, kita break dulu sebentar. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Terus saksikan Metro TV. Kami akan segera kembali, tentunya di Mario Teguh Golden Way. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Mario Teguh Golden Way. Saya Hilbram Dunar dan kita masih membahas mengenai uang atau sayang. Seperti banyak sekali di antara sahabat super yang hadir di sini yang ingin bertanya kepada Pak Mario, saya juga mempersilakan Anda untuk bertanya secara langsung bisa lewat Twitter @mtlovinhani, satu-satunya Twitter yang dimiliki oleh Pak Mario Teguh. Seperti apa? Saya akan tampilkan di layar beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini dia. Dari Ovi Red Blue. Salam super Pak Mario. Mengapa orang yang memiliki uang cenderung melemah rasa sayangnya dan cenderung mudah meradang keegoisannya? Ibu Ovi yang baik hatinya, tidak semua orang pantas menjadi kaya. Itu sebabnya ada orang yang begitu uangnya ada sedikit, sombong. Lalu punya hak untuk lebih marah kepada istrinya. Lalu dengan sombong mengumumkan, kalau bukan aku yang cari uang, kalian makan apa? Pernah dengar suami yang berkata seperti itu? Dan selalu gajinya kecil. Itu sebabnya tuh sombong, mudah meradang, egois. Itu sebabnya, yuk, kata-kata ini sederhana. Jangan memantaskan diri bagi kemiskinan. Okay, it's okay, tidak suka kekayaan, membenci kekayaan it's okay, tapi jangan pantas jadi orang miskin. Nah, orang yang berdoa kepada Tuhan, ini berdoa, dia berdoa kepada Tuhan untuk diturunkan kekayaan, lalu kalau dia menjadi orang yang sombong, yang negatif, yang semena-mena, yang mengukur segala sesuatu dengan uang, kalau dia disayangi Tuhan, tidak pernah diturunkan. Kalau dia memang tipe yang sudah ada tembok di wajahnya, kan ada orang yang dinasihati seperti apapun tidak dengar, itu diizinkan harta yang nanti menjadi fitnah baginya, yang sekarang banyak dibahas di televisi itu. Ya. Yang kalau orang-orang tidak jujur yang sekarang sedang diurus ketidakjujurannya itu sudah selesai. Yang saya khawatirkan adalah orang-orang baik yang beriman yang iri dengan harta korupsi. Berapa banyak orang baik iri dengan hasil curian. Nah ini pertanyaan ini tadi mengenai orang yang sombong karena sedikit uang. Itu sebabnya pilihlah orang baik sebagai pasangan yang tumbuh bersama-sama. Kalau bisa dia mempercayakan pengelolaan uang kepada istrinya untuk karena mengatur, karena banyak suami tidak pandai mengurus keuangan keluarga. Istri yang harus mengurus tidak punya uang, tidak diberinya uang. So, lebih sulit jadi wanita sebetulnya. Itu. Saya lanjutkan dengan pertanyaan dari sahabat super yang sudah hadir di studio, silakan. Angkat tangan Anda yang berikutnya, silakan. Salam super Pak Mario Teguh. Nama saya Zulhelmi dari Banda Aceh. Dari Banda Aceh. Iya. Saya ingin bertanya, apakah mungkin untuk menjalani sebuah rumah tangga penuh dengan kedamaian, kasih sayang, tapi pendapatan keuangannya itu menipis? Karena kebanyakan biasanya kasus yang ada dalam rumah tangga konflik antara suami istri kemudian anak-anak itu karena pendapatan suaminya itu lemah. Yeah. Karena kebutuhan rumah tangga mungkin banyak yang tidak terpenuhi. Apa kiat-kiat untuk menuju rumah tangga yang penuh kasih sayang itu? Super sekali. Okay. Ini penting ini sekarang. Suami istri yang bertengkar, rame gitu. Sama suami istri yang saling menyayangi dan damai. Yang lebih mudah didatangi rezeki yang mana? Karena malaikat yang mau bawa rezeki tidak berani masuk. Ditanya kenapa gak diberikan? Masih bertengkar. Si? Nah yang damai ini loh salah mengerti tentang rezeki. Dia berdoa patuh dalam ibadah, sangat mencintai istri dan anak-anaknya, setia dalam cintanya, tetapi tidak memberi alasan untuk diberi rezeki. Sehingga orang Iran ini lupa bahwa dia harus melakukan sesuatu. Karena Tuhan sudah berjanji, kalau kamu berupaya, ditambahi. Nah ini tidak berupaya. Jadi sebetulnya orang yang penyayang, damai dalam keluarga sudah berbakat kaya. Hanya sekarang apakah dia keluar dari rumah? Ini rumahnya, Pak. Apakah dia keluar dari rumah karena orang laki-laki di luar rumah bernilai 100 kali lipat daripada laki-laki di rumah? Keluar dari rumah, langsung tanya. Mau diangkatkan? Enggak, bisa angkat sendiri. Mau dibersihkan? Mau dijagai di sini, saya jagai. Coba lihat. Oh, ini mau dikosongkan gotnya karena banjir. Masa sih tidak ada yang bisa dilakukan kalau kita keluar dari rumah? So, ingat, laki-laki di luar rumah bernilai 100 kali lipat daripada laki-laki di dalam rumah. Gitu. Kita lanjutkan lagi perbincangan ini sebentar lagi. Masih ada kesempatan untuk sahabat super yang hadir di studio bertanya ataupun Anda bertanya lewat sosial media yang mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan Anda yang tidak sempat hadir di studio. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Way. Masih dari sosial media, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dengan Facebook Bapak Mario Teguh. Pertanyaan dari Anda akan saya sampaikan langsung di MTGW kali ini. Ini dia. Dari Disney Samtiarani, hidup mapan tanpa cinta atau hidup bahagia tapi pas-pasan? Mohon penjelasannya Pak Mario, salam super. Salam super. Mbak Disney yang baik hati ya, dan sahabat-sahabat saya yang di studio dan dimanapun Anda berada, tolong Anda cek kalimat ini tepat nggak ya? Hidup mapan, sorry, tanpa cinta. Beritahu saya, apakah mungkin? Ayo salah-salahan. Siapa yang bilang mungkin? Angkat tangan. Ibu waspada sekali ya. Oke. Okay. Siapa yang bilang tidak mungkin? Good. Nih sekarang saya tanya, mapan ini rasa atau keadaan? Hmm? Mas Ibram, rasa Pak. Rasa. Karena ada orang merasa tidak mapan di dalam kemapanan. Ada orang merasa tidak nyaman tinggal di istana. Ya. Tapi penjahat merasa aman tinggal di penjara. Tidur dijaga, mandi dijagai, makan dijagai. Lari-lari dijagai. Ya, berarti kalau begitu mapan itu rasa. Nah, sekarang saya tanya, cinta itu apa? Rasa. Bisa gak Anda kaya raya, mapan tanpa cinta? Tidak. Tidak. It is love. Love is the beautifier of all qualities. Semua kualitas itu dicantikkan oleh cinta. Tanpa cinta, kualitas itu hilang penghormatannya. Orang punya jam tangan 40 miliar, kalau disepelekannya, ditaruh sembarangan. Berapa banyak Anda sekarang berkualitas emas di perusahaan, tapi diperlakukan seperti kuningan? Berapa banyak suami berkualitas berlian, diperlakukan seperti akik? Ayo. So, kalau begitu banyak di antara kita tidak mensyukuri kehidupan karena di hatinya tidak ada kemampuan mensyukuri. Itu sebabnya salah satu permintaan kepada Tuhan yang memiliki kekuasaan, kenikmatan adalah, Tuhanku berilah aku kemampuan mensyukuri. Karena dengan kemampuan mensyukuri, apapun yang tadinya Anda lihat sebagai beban, justru menjadi sebuah berkah. Itu. Super Pak Mario, pentingnya kemampuan mensyukuri. Pertanyaan dari Anda saya persilahkan. Berikutnya dari Ibu. Salam super. Salam super. Nama saya Pinky. Saya dari Jakarta. Ya, pertanyaan Pinky. Saya adalah, apakah salah mengekspresikan sayang dengan uang? Karena, ya, okay. Karena kalau kita misalnya bekerja di perusahaan, performance kita bagus, tanda sayang perusahaan kepada kita itu biasanya memberikan bonus yang baik kepada karyawan yang berprestasi. Kemudian juga kalau anak kita melakukan suatu kebaikan atau berprestasi, kita juga sering memberikan hadiah yang notabene tetap harus dibeli dengan uang. Terima kasih Pak Mario. Super sekali. Nih, kalimatnya ya. You can give without love, without loving. Tapi you cannot love without giving. Anda bisa memberi tanpa mencintai, bisa. Tapi Anda tidak bisa mencintai tanpa memberi. Kalau Anda mencintai, Anda akan memberinya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, wajar kalau orang yang mencintai Anda memberi. Lalu jangan mencurigai ketulusan cintanya karena dia memberi. Karena semua orang yang mencintai terdorong untuk memberi. Hanya wanita yang mencintai laki-laki, mencintai laki-laki karena uang, itu tidak mungkin. Oke, tidak mungkin. Tapi kalau dia bilang dia mencintai laki-laki karena uang, dia akan diperlakukan seperti apapun yang bisa dibeli. Tuh. Laki-laki yang mengundang cinta wanita dengan uang akan dijauhi begitu bau kemiskinan mendekat. Ya toh? So, kalau begitu yuk kita terima saja. Apapun itu semua jadilah ilmu. Jadikan ilmu bagi kita, tapi yuk berfokus bahwa kalau kita mencintai, kita memberi. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, love and give. Itu. Love and give, sebuah konsep yang indah sekali Pak Mario. Kami akan segera kembali, masih ada kesempatan untuk kita bersama-sama di program ini. Jangan kemana-mana, terus saksikan Mario Teguh, Golden Way. Masih terus membahas mengenai uang atau sayang. Satu lagi pertanyaan saya kepada Pak Mario adalah ketika kita tidak mendapatkan salah satunya Pak atau merasa kekurangan dari dua hal itu, biasanya kita merasakan stres Pak Mario. Ya. Apa yang harus dilakukan? Pertanyaan yang baik. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Waktu Mr. M datang. Mr. Masalah. Oke, waktu Mr. Masalah datang. Kalau datang, Anda harus hadapi tuh. Karena tidak bisa Anda lari dari masalah. Kalau sudah datang, itu sebabnya masalah itu sebaiknya segera datang. Kita hadapi, selesai. Yang menjadi beban bagi kehidupan kita itu ini loh. Mr. M ini punya bayangan yang besar sekali. Yang Anda khawatirkan dalam malam-malam tanpa tidur itu. Dalam siang-siang yang galau dan sore-sore yang gampang tersinggung itu. Itu yang Anda khawatirkan, masalahnya atau bayangannya? Masalahnya atau bayangannya? Bayangannya. Dan bayangannya selalu lebih besar daripada masalahnya. Siapa yang membesarkan bayangan itu? Diri sendiri dengan menggunakan perkiraan. Anda itu mengira-ngira. Sebagai anak muda, saya dulu sering harus minta maaf kepada Tuhan atau kepada orang melalui Tuhan karena saya berprasangka buruk tentang orang itu yang ternyata penyayang kepada saya. Yang ternyata yang dilakukannya untuk saya. Tapi saya marah, curiga. Gitu, menjudge dia sebagai orang yang tidak baik. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, di dalam uang atau sayang, kita itu lebih takut tidak punya uang daripada takut mengecewakan Tuhan. Lebih takut tidak bisa belanja daripada memuliakan istri dan anak-anak. Jadi sebetulnya dalam hidup ini kita itu lebih bertarung dengan bayangan dari masalah. Tidak menghadapi masalah itu square, depannya langsung, point blank. Ini bukan game ya. Point blank itu tembakan langsung, headshot ke kepala, ke wajah kita. Masalah, bring it on, ke sini. Saya hadapi kenapa? Saya letih bermalam-malam tidak tidur memikirkan bayanganmu. Mulai dari sekarang, kalau mau hidup dalam realita, hadapi masalah yang real. Itu. hidup dalam realita dengan menghadapi masalah yang real. Super Pak Mario, bisa kita masuk pada kesimpulan program ini? Yes. Sabas-sabas, saya yang baik hatinya. Anda menolak uang sebagai sesuatu yang baik atau tidak? Membenci kekayaan atau tidak? Membenci orang kaya atau tidak? Atau mensyukuri kemiskinan atau menganggap kemiskinan sebagai jalan menuju surga? Net-net, Anda bertanggung jawab untuk membiayai kehidupan yang baik. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau Anda menyayangi diri Anda sendiri, Anda tidak berlama-lama bertengkar tentang sesuatu yang menjauhkan diri dari perilaku yang menjadikan Anda insan ekonomi yang sukses. Bukan karena kita berkualitas, kita menjadi kaya. Tetapi karena kita pantas dipekerjakan. Banyak orang tidak pantas dipekerjakan karena kalau dekat uang mencuri. Kalau tahu rahasia perusahaan dibuka ke orang lain. Ada tuh yang begitu? Kalau masuk perusahaan menghasut supaya mereka semua minta naik gaji tanpa meningkatkan kontribusi. Ada orang-orang yang dijauhi oleh orang lain dari rezeki dan organisasinya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, keluarlah dari kungkungan kesalahan pengertian. Uang itu tidak evil. Money is not evil. Uang itu tidak, bukan iblis. Yang iblis itu orang yang menggunakan uang untuk menistai sesamanya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, you cannot give, you cannot love without giving. Anda tidak mungkin bisa mencintai tanpa memberi. Yuk kita bahagiakan keluarga kita dengan pemberian yang baik. Mulai dari yang bisa kita buat sendiri, yang bisa kita kumpulkan dari alam, lalu yang dari yang bisa kita beli. Mudah-mudahan dengan ini kita mengutuhkan cinta kita kepada diri sendiri dan kehidupan, dan tidak lagi bertengkar mengenai uang penting atau tidak. Yang penting adalah kita berhasil sebagai pribadi yang membiayai kehidupan yang besar. Itu. Terima kasih, Pak Mario. Dan terima kasih sahabat Super yang sudah menyaksikan program ini. Saya Hilbram Dunar. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Tentunya di Mario Teguh Golden Way.